Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini kita mengkaji ayat 65 dari surat Yunus, surat ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwa sami'ul alim. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka, sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 65 ini tentu sangat terkait erat dengan ayat 64. Bila pada ayat 64 Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang beriman, orang yang bertakwa akan mendapatkan kegembiraan di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman dan bertakwa, wali-wali Allah akan mendapatkan keuntungan yang besar. Maka di sini Allah mengatakan, menegaskan kenapa itu bisa terjadi? Karena memang semua ini adalah milik Allah. Sehingga Allah mengatakan tidak akan mungkin ada orang yang berani merubahnya, ada makhluk yang berani merubahnya, karena la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat dan ketetapan-ketetapan Allah. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur umat Islam sedunia, menghibur kaum muslimin dan orang-orang bertakwa, menghibur wali-wali Allah, terutama lagi menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak bersedih atas ucapan caci maki kaum kafir Quraisy pada masa hidup Nabi Muhammad, dan agar umat Islam tidak bersedih atas caci maki dan cemoohan, intimidasi, fobia kaum kafir atau non-muslim terhadap apa yang berada di tangan dan di agama Islam. Karena apa? Karena al-izzah, kemuliaan itu berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul, Ustaz Safiar, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenang, semakin menarik kajian kita hari demi hari, terutama sekali pada hari ini karena ayat yang menjadi pembahasan kita hari ini berisi tentang penghiburan atau hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui gambaran ayat ini tidak pernah melepaskan diri dari kita. Bagi orang-orang yang selalu ingin berdekatan kepadanya, maka Allah selalu dengan kasih sayangnya berusaha untuk membantu kita. Wala yazunka qauluhum, jangan pernah bersedih, ya. Ini berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang selalu mendedikasikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan ayat terdahulu juga sudah dijelaskan bagaimana Allah mengatakan lahumul busyra, orang yang beramal saleh, selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupannya, misi hidupnya adalah untuk membantu orang, untuk mensejahterakan orang lain, tidak pernah di hatinya itu terbetik rasa dengki, iri, ya, terhadap orang lain, malah berusaha untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi mereka ini tetap ada busyra, berita gembira, tetap ada perasaan tenang di dalam jiwa mereka, karena Allah di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini mengatakan wala yahzunka qauluhum. Menarik kalau kita perhatikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini, perintah untuk tidak bersedih itu merupakan di samping hiburan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan gambaran atau keterangan ucapan tudingan dari orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah Rasulullah atau ajaran agama Islam. Itu sebenarnya ucapan mereka, tindakan mereka tidak ada nilainya di hadapan dakwah Rasulullah atau tidak punya makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa berat tantangan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah, jangan pernah mundur. Apapun tantangan dakwah yang kita hadapi pada saat sekarang ini, ketika kita menyampaikan kebaikan, orang tidak merespon, ketika kita berusaha untuk menampilkan diri kita yang terbaik, orang malah mencibir, semuanya itu merupakan ujian dan tantangan, dan sebenarnya tidak seimbang, tidak ada tidak bisa disepadankan dengan ajaran dakwah yang kita sampaikan, walaupun tantangan yang kita hadapi begitu berat. Coba perhatikan bagaimana ketika Rasulullah puntang-panting menyampaikan dakwah, bahkan sampai di dalam Al-Kahfi itu digambarkan hampir-hampir mau membunuh dirinya gara-gara sikap orang-orang kafir Quraisy yang begitu keras di, menolak ajaran Rasulullah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Hampir-hampir engkau itu bersikap keras terhadap dirimu, bahkan membunuh dirimu, karena mereka itu tidak pernah mau meyakini terhadap apa yang telah engkau sampaikan. Akan tetapi, kalau kita perhatikan juga di dalam Al-Qur'an, ternyata hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pembawa ajarannya, apakah para rasul, para ulama, para ustadz, ya, itu tetap ada. Coba perhatikan bagaimana ketika Allah menghibur ibu Nabi Musa alaihi salam ketika berada dalam keadaan gundah gulana, wala takhafi wala tahzani, ya, inna radduhu ilaiki, jangan engkau takut dan jangan bersedih, buang saja Musa, nanti kami akan kembalikan kepada dirimu, kata Allah. Subhanallah. Jadi di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan banyak sekali keterangan tentang wala yahzunka atau wabashiril mu'minin, ya, berita gembira. Oleh karena itu, mari kita bergembira di dalam kehidupan ini. Kita bergembira karena kita tahu bahwasanya kita adalah hamba Allah yang selalu mendapatkan perlindungannya. Bukankah Allah sudah mengatakan fallahu wal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir? Allah selalu bersama kita pada saat kita berusaha untuk tetap bersama dengan dirinya dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan dari paparan pertama, kedua ustadz kita ini, lebih menariknya lagi kalau kita lebih memperhatikan kalimat yang menggunakan wala yahzunka. Lamnya ini merupakan jangan sekali-sekali, jangan sekali-sekali kamu sedih. Ya, jadi Allah Subhanahu, ini yang mengomong ini bukan manusia, Allah pencipta manusia. Jangan kamu sedih dengan perkataan mereka itu. Bagaimanapun cobaan yang kita hadapi, maka kita harus mempunyai konsekuen bahwasannya kemuliaan itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebihnya lagi, ketika kita menghadapi satu kegagalan, kemudian menghadapi satu goncangan dalam hidup ini, jadikanlah keimanan kita itu panduan yang utama. Karena apa? Tidak ada yang bisa memecahkan satu masalah kecuali keimanan itu yang dapat membimbing kita sehingga kita apa? Mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi kita mungkin yang melakukan dakwah selalu saja mendapatkan rintangan dan halangan, baik orang yang enggak mau mendengar. Jangankan kita, nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat ada istrinya enggak mau ikut dengan perintah Allah ketika diajak. Ada saudaranya, bahkan anaknya enggak mau ikut. Ini kan satu tantangan bagi kita. Tapi yakinlah kalau kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu milik Allah dan Allah memberikannya kepada orang yang benar-benar menjalaninya dengan penuh konsekuen untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari kami. Iya, di sisi lain ayat 65 ini mengindikasikan, mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah sedih. Dan ini juga pernah ada rasa takut. Dan Abu Bakar, sahabat Nabi, pun pernah bersedih dan pernah merasakan takut. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, yang diucapkan Nabi Muhammad kepada sahabat setianya Abu Bakar yang begitu dekat dan begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya umat Islam kita semua ada dalam momen-momen tertentu, kesempatan dan dalam keadaan tertentu itu merasa sangat sedih. Dan itu normal sebagai manusia. Kalau dibilang Nabi Muhammad gak pernah sedih pun tidak mungkin gitu kan. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, katanya. Ketika wafat anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim dari istrinya Maria Kiptiah, itu Nabi Muhammad tuh sedih. Dia berkata, sesungguhnya kami atas meninggalnya anak kami yang bernama Ibrahim ini sedih. Tetapi yang dilarang di sini la yahzunka qauluhum, jangan sedih lama-lama. Jangan meratapi kegagalan. Tapi ambillah pelajaran dari setiap kegagalan. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang bisa bangkit dari setiap kegagalan yang dia terima. Dia tidak meratapi, tidak mengkambing hitamkan orang lain, dan tidak menjadi orang-orang yang apatis. Orang yang sukses itu adalah orang yang jatuh bersiap untuk bangkit dan mengambil kejatuhan itu sebagai pelajaran berharga ke depan. Orang yang sukses itu adalah orang yang pernah gagal di dalam hidupnya. Jadi di sini wala yahzunka qauluhum, oke sedih, tapi jangan sampai engkau larut dengan perkataan mereka. Buang energi negatif, ambil energi positif, dan bekerjalah di energi positif itu. Karena apa? Karena begitu kita kerja dengan energi positif, Allah bersama kita dan kemuliaan berada di hadapan kita. Innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu milik Allah. Ketika kita bekerja kebaikan diniatkan karena Allah, Allah pun akan memberikan anugerah yang terbesar. Jadi reward umat Islam itu adalah al-izzah lillahi jami'a. Cukuplah Allah memberi reward sehingga dia tidak menjadi orang yang takabur ketika sukses dan bunuh diri ketika gagal. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi, bahwa kalau kita betul-betul memahami kata-kata al-izzah di sini, yaitu kemuliaan, kehormatan, bahwasanya Allah sudah menggambarkan kepada kita kalau ingin kemuliaan, kemuliaan yang hakiki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, orang yang di dalam hidupnya berusaha untuk mencari kemuliaan sesuai dengan jalan yang ditunjuki oleh Allah, itulah kemuliaan sebenarnya. Orang yang di dalam kehidupannya terus memperjuangkan agama Allah, itulah sebenarnya kemuliaan dirinya. Sebaliknya, orang yang malah keluar dari jalur dan koridor agama, tidak mau berdekatan dengan Allah, mungkin dalam tatapan masyarakat karena dia kaya, dia mulia, tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penguasa, Maha Kaya, Maha Terhormat, orang tersebut tidak punya nilai apa-apa di hadapannya. Oleh karena itu, selalu berbuat kebaikan sebagaimana tadi yang disampaikan Ustaz Jenal, berpikir positif, melakukan tindakan-tindakan positif, tetap berada di jalur-jalur yang positif. Itu semua akan menjanjikan kepada kita bahwa posisi kita itu adalah posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih baik pada saat seorang bos atau pimpinan kita menganggap kita baik? Kita tidak akan pernah peduli, walaupun sekretarisnya, walaupun stafnya menganggap kita tidak baik, tapi yang jelas di hadapan pimpinan kita, kita tetap bernilai mulia di matanya. Begitu juga dengan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, menjadi mulia kita berbuat karena Allah. Karena apa? Karena boleh jadi atasan itu melihat dan mendengar apa yang pernah kita perbuat sehingga dia memberi reward. Atau atasan itu mengetahui apa yang kita buat sehingga dia memberi reward. Tapi terkadang ada atasan yang tidak mengetahui bahwa si A, si B, si C itu adalah pahlawan-pahlawan sejati, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Betapa banyak kita menemukan pahlawan tanpa jasa di Indonesia ini yang sampai akhir hayatnya seperti Bakri. Kita tahu Umar Bakri. Umar Bakri apa? Pegawai negeri dengan sepeda ontelnya, guru 20 tahun, wafat masih dalam status rumah kontrakan. Ini adalah peluang pejuang-pejuang yang apabila dia beramal karena Allah, maka dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia melihatnya, alah Pak Ustaz jatuh miskin, hidup miskin di dunia, mudah-mudahan tidak di akhirat, kata dia ya kan. Guru-guru ini miskin di dunia, mudah-mudahan tidak di akhirat. Tetapi bagi orang yang beriman, Pak Bakri merasakan kebahagiaan di dunia karena dapat mengajar anak-anak dan menjadi presiden di kemudian hari. Walaupun mungkin secara kasat mata dia adalah orang yang sederhana. Itulah kemuliaan yang didapat. Innal izzata lillahi jami'a. Karena apa? Orang yang yakin berbuat karena Allah, cukuplah Allah mendengar apa yang telah diperbuat, cukuplah Allah mengetahui apa yang dia perbuat. Boleh jadi mata, telinga manusia tidak mendengar, tetapi mata, telinga, dan pengetahuan Allah sangat luas dan dia mengetahui apapun. Untuk itu, berbuatlah karena Allah dan carilah kemuliaan di mata Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jadul itu?